Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Naitu ta'allumah wa ta'limah wal ifadah wal istifadah al hasalah termasuk bi kitabillah sunnati rasulih wa dalala alal khair. Wa qala al musannif al habib Abdullah bin Alawi al Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa alam dan ketahuilah annahu la yastakimu ma'al ihmali halun, keadaan seseorang tidak bisa lurus kalau dia suka membuang-buang waktu. Wa la yasluh ma'al ighfali balun, dan hati seseorang juga tidak bisa menjadi baik kalau dia banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hujjatul Islam nafa Allahu bihi yanbahi an tuwazzi'a awqatak. Al Imam Ghazali Hujjatul Islam berkata, dianjurkan bagi kalian untuk membagi waktu-waktumu. Wa turattiba awradaka, dan menertibkan wirid-wiridmu. Wa tu'ayyana likulli waqtin shughlan la tata'addahu wa la tu'sir fihi siwahu, dan juga kamu tentukan setiap waktu satu kegiatan, satu kesibukan yang kamu tidak melanggarnya dan tidak mendahulukan sesuatu yang lain selain sesuatu tersebut. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan, adapun seseorang yang menjadikan dirinya muhmalan, ditinggal sudan tanpa ada faedah, ihmalal bahaim sebagaimana binatang-binatang, yastahilu fi kulli waqtin bima tafaq kaifa tafaq, yang setiap waktu dia melakukan sesuatu dengan begitu yang dia dapati, kaifa tafaq, dalam keadaan bagaimanapun dia mendapatinya, fatam di akthar awqatihi dha'iatan, maka akan berlalu kebanyakan waktu-waktunya sia-sia. Wa awqatuka umruka, dan waktu-waktumu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malik, dan umurmu adalah modalmu. Wa alaihi aslu tijaratik, dan dengannya sumber perdaganganmu. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad, dan dengannya kamu bisa sampai kepada kenikmatan abadi. Fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakulu nafasin min anfasika jauharatun la qimata lahu, maka setiap nafas daripada nafas-nafasmu adalah permata yang tidak ada nilainya, yang tidak tertandingi nilainya. Isla uyadha lahu, karena tidak ada gantinya. Wa idza fata fala auda lahu, dan jika sudah hilang maka tidak mungkin kembali lagi. Maka di sini Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad radhiyallahu anhu masih melanjutkan nasihatnya kepada kita semuanya agar kita betul-betul menggunakan waktu kita, umur kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan sesuatu yang memberikan kepada kita manfaat, dengan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang hidup di dunia ini sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan manusia, dan juga Allah tidaklah menciptakan bangsa jin kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu memberikan kepada kita satu cara bagaimana supaya kita ini betul-betul bisa memanfaatkan umur kita yang mahal, umur kita yang tidak ada nilainya, yang tidak tertandingi nilainya, katanya Abdul Al-Haddad, yang tidak mungkin kalau sudah berlalu, kalau sudah hilang tidak mungkin kembali lagi. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu kita yang mahal, waktu kita yang mulia, yang agung, maka katanya Abdul Al-Haddad menukil daripada perkataan Imam Ghazali radhiyallahu anhu, maka sebaiknya kalian menentukan jadwal. Jadi bikin jadwal, jam sekian kalian melakukan ini, jam sekian kalian melakukan itu, jam sekian kalian begini dan begitu. Pagi hari begini jadwalnya, di siang hari begini jadwalnya, di malam hari begini jadwalnya. Tulis jadwal. Jadi dari jam sekian sampai jam sekian, pekerjaan yang ana harus lakukan adalah ini dan itu. Di siang hari dari jam sekian sampai jam sekian, ana harus melakukan pekerjaan ini. Dan nanti di sore hari begitu juga, di malam hari juga ditentukan setiap satu jam itu sudah diisi, ada jadwalnya. Yang katanya Habib Abdul Haddad, jangan kamu langgar. Setelah kamu membuat jadwal tadi, jangan sampai kamu langgar. Percuma kamu buat jadwal aja, hanya ditulis aja jam sekian, misalnya sholat duha, habisnya baca Quran sekian lembar. Tapi hanya jadwalnya. Waktu lewat, wah dia ada di pasar, dia ada di alun-alun, dia mungkin duduk tanpa melakukan apa-apa. Bukan itu tujuannya. Tujuannya betul-betul dia melaksanakan sesuai dengan jadwal yang dia buat, sehingga dia tahu apa waktu dia sekarang, waktu untuk apa sekarang ini, apa yang dia harus lakukan sekarang ini, sehingga tidak terbuang waktunya sia-sia. Ini waktu yang betul-betul mahal. Oleh karena itu dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad tadi, bahwasanya waktu kita itu modal kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebagai bertambah banyak waktu kita, bertambah banyak modal kita, maka bertambah banyak keuntungan yang kita dapatkan di akhirat nanti. Oleh karena itu tidak salah kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas man tala umroh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, tapi yang baik amalnya, yang diisi dengan kebaikan, yang diisi dengan ibadah-ibadah. Yang berarti kalau dia panjang umurnya dan umurnya diisi dengan kebaikan, diisi dengan ibadah, maka dia adalah orang yang terbaik. Kenapa? Karena pasti lebih banyak ibadahnya, pasti lebih banyak kebaikannya. Oleh karena itu kalau kita melihat atau kita berjumpa dengan seseorang, siapapun orang itu, maka katakan di hati kita bahwasanya orang itu lebih mulia daripada kita, orang itu lebih utama daripada kita, sehingga kita tidak menjadi sombong, kita menjadi orang yang tawadu. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya tawadu adalah melihat kepada setiap orang yang dia jumpai, melihatnya dia lebih afdal, dia lebih utama, lebih mulia dari dirinya sendiri. Itu hakikat tawadu. Siapapun orang yang dia lihat. Beda dengan kita kan, yang mungkin kalau kita melihat anak kecil, wah ini anak kecil, tentunya anak lebih mulia dari dia. Melihat orang lain, wah ini bodoh, ini tidak punya ilmu, anak kan sudah hafal juz amma, ngerti hadis, anak lebih utama daripada dia. Kalau ini yang ini sama-sama anak ini, satu level. Ini bukan tawadu. Selama ada orang lain yang dia melihat dirinya lebih mulia, lebih utama dari orang tersebut, itu bukan tawadu. Bagaimana kita bisa menganggap orang lain lebih mulia daripada diri kita sendiri, siapapun orang itu yang kita lihat? Maka diajarkan Kalau orang itu yang kita lihat adalah orang yang lebih tua daripada kita, maka kita katakan bahwasanya jelas orang itu lebih utama daripada kita. Kenapa? Karena umurnya lebih tua. Kalau umurnya lebih tua, tentunya ibadahnya lebih banyak. Ibadahnya lebih banyak kalau lebih tua. Kalau dia yang kita lihat lebih muda daripada kita, lebih kecil daripada kita, kita katakan bahwasanya kita, dia tetap lebih utama daripada diri kita. Karena itu anak kecil yang tentunya tidak punya dosa. Atau dia bukan anak kecil tapi dia lebih muda daripada kita, kita katakan tetap dia lebih mulia karena umurnya lebih muda. Yang berarti insya Allah dosanya lebih sedikit. Lebih, kalau lebih tua lebih banyak pahalanya, maka kalau lebih muda lebih sedikit dosanya. Kalau dia adalah orang yang alim, jelas sudah orang alim dia, tentu lebih utama, lebih mulia daripada diri kita. Kalau kita melihatnya dia orang bodoh, kita katakan tetap dia lebih baik daripada kita. Karena dia bodoh, kalau dia bodoh melakukan maksiat mungkin karena bodoh, dosanya sedikit. Tapi kalau kita yang punya ilmu ngerti itu dosa, tetap kita melakukannya, dosanya lebih banyak. Dia tetap lebih afdal. Siapapun, bahkan dianjurkan melihat kepada orang lain itu lebih mulia daripada dirinya sendiri, walaupun dia adalah orang kafir. Kok bisa? Ada orang kafir di hadapan kita, kita katakan dia lebih mulia daripada kita. Dengan pengertian apa? Dengan pengertian bahwasanya bisa jadi orang kafir itu dapat taufik, bisa jadi orang kafir itu dapat hidayat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang mungkin juga kita sebaliknya, na'udzubillahi min zalik, dicabut iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jelas dia lebih baik daripada kita. Sayyidina Umar bin Khattab, siapa yang menyangka dia akan menjadi khalifah, menjadi manusia yang terbaik setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal dia adalah yang menyembah berhala. Dia tidak beriman kepada Allah, menyembah berhala, bahkan berusaha berkali-kali untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian dapat hidayat, kemudian dapat taufik, jadi orang mulia. Bisa jadi orang kafir yang kita lihat, bisa jadi siapa tahu dia mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ibra bil khawatim. Tidaklah kedudukan seseorang diketahui kecuali di akhir hayatnya. Dalam keadaan apa dia di akhir hayatnya? Tidak dilihat sehari-hari atau sepanjang umurnya dia diisi dengan kebaikan atau sebaliknya diisi dengan itu, tidak dilihat, tapi yang dilihat al-ibra bil khawatim. Dilihat di akhirnya. Dan akhirnya ini tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di akhir kita ini kita akan meninggal dalam keadaan apa. Mungkin agama kita apa, tidak tahu kita. Akidah kita apa, kita tidak tahu. Kita dicabut nyawa kita dalam keadaan melakukan apa ketika itu, kita juga tidak tahu. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu berarti kita katakan kepada setiap orang yang kita lihat bahwasanya dia lebih afdal, lebih utama daripada kita. Termasuk kalau dia lebih utama, kalau dia lebih tua, tentunya pahalanya, ibadahnya lebih banyak daripada kita. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya ada dua orang daripada kabilah Arab yang masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dua orang ini akrab. Akhirnya suatu waktu ketika ada peperangan, maka salah satu daripada keduanya ini meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan peperangan, jihad, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu selamat hidup, berhasil. Kemudian satu tahun selanjutnya, yang satu ini meninggal juga. Tapi meninggal dunia seperti meninggal dunia seperti yang lainnya, meninggal bukan dalam keadaan jihad. Meninggal di rumahnya, meninggal di atas kasurnya. Akhirnya suatu waktu setelah meninggalnya orang yang kedua ini, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, salah satu sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara 8 orang yang pertama kali masuk Islam adalah Talha bin Ubaidillah. Masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan kebanyakan di antara al-mubasyirina bil jannah, orang-orang yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kabar gembira dia adalah orang surga, 10 orang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Sa'id bin Zaid, kemudian Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang yang diberikan kabar gembira secara langsung dalam satu hadisnya. Di situ juga ada orang-orang lain ya, yang di situ disebutkan bahwasanya Rasul SAW memberikan kabar gembira dia akan masuk surga, selamat dari neraka. Salah satunya adalah ya Barakah Al-Habasyiyah, ketika oleh Rasul SAW diperintahkan oleh Rasul SAW untuk membuang air seninya, tapi ternyata Barakah Al-Habasyiyah meminum air seni Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul SAW tahu, maka Rasul mengatakan kepadanya, lan tamassanna ra'naru batnaki, ketahuilah bahwasanya api neraka tidak akan menyentuh perutmu. Berarti kalau sudah selamat dari api neraka pasti masuk surga, tidak ada tempat yang lain selain neraka dan surga di akhirat nanti. Ya, termasuk juga Zubair bin Awam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberinya darah daripada hasil canduknya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam canduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Zubair bin Awam dan mengatakan, ya Zubair, ini buang di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Diperintahkan untuk dibuang, dibawa oleh Sayyidina Zubair, dan ternyata bukan dibuang tapi di dalam diminum. Darah canduk Nabi sallallahu alaihi wasallam diminum oleh Sayyidina Zubair bin Awam. Suatu waktu ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, sudah kamu buang ya Zubair? Sudah ya Rasulullah, di tempat tidak dilihat oleh orang. Wah, aman, tidak mungkin dilihat oleh orang karena di dalam perutnya. Apa yang kamu lakukan? Ditanya oleh Rasul, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, syaribtu, aku meminumnya. Apa katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lan tamassanna naru batnak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Zubair bin Awam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwasanya api neraka tidak akan menyentuh daripada perut kulit jasad daripada Zubair bin Awam. Beri kabar gembira. Oleh karena itu ahlil fikih, ulama fikih mengambil kesimpulan bahwasanya kotoran Nabi Muhammad dan kotoran setiap Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, hukumnya suci. Nabi Muhammad atau Nabi ya, kalau kita kotoran kita jangan, walaupun itu orang alim, jangan berarti cek cari barokah diminum, siapa tahu dapat bisyarah juga. Ya, itu Nabi, khusus Nabi. Tapi selain Nabi, semua kotoran manusia dihukumi kotorannya najis. Jadi ini disebut secara langsung dalam hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, sampai 10 sahabat semuanya sebutkan satu persatu fil jannah. Inilah mereka yang dinamakan dan diberi gelar al-mubasyirina bil jannah. 10 orang yang diberikan kabar gembira secara langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu waktu. Termasuk di antaranya adalah Talha bin Ubaidillah ini. Minal mubasyirina bil jannah. Ala kulli hal, kita teruskan. Tatkala orang kedua meninggal 1 tahun setelah saudaranya, setelah temannya, yang temannya mati syahid, maka Talha bin Ubaidillah ini dalam mimpinya melihat surga. Dan ternyata di situ Sayyidina Talha melihat orang yang mati 1 tahun yang lalu itu masuk surga. Jelas kan? Karena matinya mati apa? Mati syahid. Tapi yang mengherankan Sayyidina Talha bin Ubaidillah adalah orang yang tidak mati syahid, temannya yang mati 1 tahun setelahnya, itu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga terlebih dahulu. dan derajatnya lebih tinggi daripada derajatnya orang yang mati syahid setahun sebelumnya. Ini dilihat oleh Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah dan Sayyidina Thalhah minas salihin. Orang soleh kalau mimpi biasanya benar, dan diceritakan mimpi itu langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, aku bermimpi begini-begini. Cuma yang mengherankan adalah kenapa kok Allah lebih memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada orang yang mati biasa, bukan orang yang mati syahid, dan mendahulukan untuk masuk surga orang yang mati biasa, bukan orang yang mati syahid. Apa katanya Rasulullah? Alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan wa shalla 6000 marrah 6000 raka'ah wa kadza kadza raka'ah salatan nafil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban atas atau kebingungan daripada Sayyidina Thalhah. Bukankah orang yang meninggal yang setelah satu tahun hidup setelah saudaranya meninggal mati syahid, kemudian orang ini hidup setahun kemudian meninggal juga mati biasa, tapi dalam setahun bukankah dia sudah sholat 5 waktu setiap hari, yang berarti kalau dihitung dalam satu tahun rokaat yang dia lakukan daripada sholat 5 waktu dalam satu tahun itu adalah 6000 lebih, kalau lebih tepatnya 6120 rokaat, karena setiap hari adalah 17 rokaat dikalikan 360 hari dalam satu tahun, jumlahnya 6120 rokaat. Jadi 6120 rokaat ini dilakukan oleh orang yang meninggal setelahnya, walaupun bukan meninggal dalam peperangan, bukan meninggal dalam jihad, tapi dia mempunyai keutamaan ibadah sholat yang lebih daripada temannya. Wa soma, begitu juga soma Ramadan ba'dahu, bukankah dia setelahnya dia puasa bulan Ramadan 30 hari, yang pahalanya luar biasa puasa di bulan Ramadan, yang tidak didapatkan oleh orang yang meninggal sebelumnya walaupun mati syahid. Kalau ini beda setahun, apalagi yang beda 2 tahun, apalagi yang beda 3 tahun, apalagi yang beda 10 tahun. Oleh karena itu beruntung kalau seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, itu beruntung. 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas masih hidup sehat walafiat bisa ibadah, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Karena umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad antara 60-70, sedikit yang lewat dari itu. Jadi lewat dari itu bonus. Dan itu dia keuntungan. Kenapa? Karena bisa menambah celengannya, menambah pahalanya, menambah ibadahnya. Sehingga dengan ibadah akan ditentukan kedudukan orang-orang nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalian kedudukannya di sisi Allah bagaimana, kedudukan di surga bagaimana, sesuai dengan amal kalian. Bertambah banyak ibadahnya, maka bertambah tinggi kedudukannya, bertambah mulia di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala tentu butuh waktu. Dan tentunya orang yang punya umur lebih panjang tentunya lebih banyak kesempatannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malaikat-malaikat Allah ini termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang panjang umurnya. Yang paling panjang umurnya daripada makhluk Allah. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pernah ngobrol bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam iseng tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ana ingin tahu umur kamu itu berapa sih?" Umurnya malaikat Jibril itu berapa? Jibril ditanya begitu, menjawab, "Ya Rasulullah, aku enggak tahu." Jibril sendiri enggak tahu. Enggak ada akte kelahirannya. Jadi dia jawab enggak tahu. Cuma katanya Jibril, "Aku ini melihat bintang yang hanya timbul, hanya muncul 70 ribu tahun satu kali munculnya. Dan aku sudah melihatnya sekarang ini 70 ribu kali." Jadi berarti tinggal dikalikan aja, 70 ribu kali 7. Itu di zaman Nabi ditanyakan. Aku melihat bintang yang munculnya hanya satu kali dalam 70 ribu tahun. Muncul hanya satu kali. Dan aku sudah melihatnya 70 ribu kali. Katanya malaikat Jibril. Jadi bisa dikira-kirakan umurnya malaikat Jibril berapa. Rasul mengatakan, "Ya Jibril, tahukah kamu bintang yang kamu lihat itu siapa?" tidak lain itu adalah cahayaku, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat-malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil adalah makhluk-makhluk yang mulia, lebih mulia daripada manusia. Walaupun mereka adalah orang-orang soleh, walaupun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka Jibril, malaikat Israfil, Israel lebih mulia daripada mereka. Kenapa kok mereka lebih mulia? Karena mereka mempunyai umur tentunya lebih panjang daripada manusia, yang tentunya lebih banyak ibadahnya dan tentunya juga lebih banyak pahalanya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara malaikat ada yang hanya husu ketika sujud, kerjaannya husu sujud. Ada yang husu ketika ruku, ada yang tasbih, ada yang begini, ada yang begitu. Ibadah kullu fi ibadah, setiap saatnya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka. Dengan itu mereka menjadi orang makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya waktu umur yang panjang. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan, "Ma min ahadin afdalu indallahi min rajulin yu'ammaru fil Islam bitasbih wa bitahlil wa tasbih wa takbir wa tasbih." Tidaklah ada seseorang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur yang diisi umurnya tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Diisi dengan banyak baca tasbih, zikir kepada Allah, banyak takbir, banyak salat, banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak istighfar, banyak bantu orang, banyak bersedekah. Dengan bertambah banyak umurnya, dengan panjang umurnya, bakal otomatis pahalanya, ibadahnya jauh lebih banyak daripada yang lainnya. Ini orang yang mulia, orang yang paling afdal. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas man tola umruh wa hasuna amalu. Tapi sebaliknya, Rasul melanjutkan hadisnya, wa syarrun nas man tola umruh wa sa'a amalu. Dan sebaliknya, sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya juga, tapi sa'a amalu, cuma amalnya jelek. Panjang umurnya, amalnya jelek. Panjang umurnya diisi dengan kemaksiatan. Panjang umurnya hanya diisi dengan hibah. Panjang umur dengan diisi dengan kebohongan, dengan kemaksiatan. Buat apa dia panjang umur? Itu bukan kenikmatan, itu nikmah. Satu hari aja misalnya dia punya umur lebih daripada orang lain, tapi satu hari diisi dengan kemaksiatan, berapa dia dapat murka Allah dalam satu hari itu? Berapa dia dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu yang diisi dengan kemaksiatan? Itu kalau satu hari. Bagaimana kalau satu bulan? Bagaimana kalau umurnya dia lebih panjang dari orang lain 1 tahun, lebih panjang daripada orang lain 10 tahun, tapi diisi dengan kemaksiatan, dengan keburukan? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kadang-kadang manusia ini minta panjang umur kepada Allah, minta ya Allah tawil umri, panjang umur, tapi diisi dengan kemaksiatan. Lebih baik tidak usah minta panjang umur, tidak usah minta panjang umur, lebih baik ya Allah matikan sekarang, biar tidak tambah banyak dosa-dosaku, biar tidak tambah banyak maksiat-maksiatku. Lebih baik matinya cepat orang ini, kalau memang umurnya diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itu yang diberikan panjang umur, yang masih diberi kesempatan untuk hidup, mestinya dia lakukan, dia isi umurnya itu dengan kebaikan. Kalau dia isi dengan kejelekan, diisi dengan lari daripada Allah Subhanahu wa taala, ya apa artinya dia diberikan umur yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat umur, nikmat kesempatan? Inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tola umru hasana umur wa syarrun nas man tola umru wa sa'a amalu. Oleh karena itu kalau kita lihat orang-orang kafir panjang-panjang umurnya, kadang orang Cina-Cina itu umurnya 90 tahun, 97, 98, 100, kadang-kadang 110, 105. Tapi mereka orang-orang kafir, orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nikmat buat mereka? Bukan nikmat. Bertambah panjang umur mereka, bertambah banyak dosanya. Karena orang kafir juga berbeda-beda siksaannya di akhirat nantinya. Bukan semua orang kafir siksaannya sama, enggak. Sebagaimana orang Islam orang muslim juga berbeda-beda tingkatan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang dia dapatkan berbeda-beda, tidak sama di surga. Orang kafir pun di neraka juga berbeda-beda tingkatannya, juga ada di neraka ada tingkatan yang keras, tingkatan yang tengah-tengah, ada yang rendah. Orang kafir juga berbeda-beda, bergantung dengan apa? Dengan amalannya. Yang orang kafir banyak maksiatnya, lebih banyak daripada orang kafir yang satunya, maka tentunya dosanya, azabnya lebih banyak, dia mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang kafir mengisi hidupnya yang panjang umur diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dia panjang umur, bukan nikmat. Itu namanya nigmah. Akibatnya jelek. Seakan-akan zahirnya nikmat, diberikan panjang umur, enak ya orang kafir panjang-panjang umurnya. Tidak, bukan nikmat tapi nigmah. Begitu juga bagi orang yang muslim, tapi dia fasik, dia isi umurnya dengan kejelekan, bukan nikmat, nigmah. Anggaplah kalau kita contohkan dengan seseorang yang makan roti. Roti lembut, lezat. Tapi roti itu di dalamnya sudah diisi dengan racun. Racun membunuh. Racunnya tidak terasa dimakan. Ketika orang itu makan roti tersebut, rasanya apa? Enak, nikmat. Ketika itu nikmat, setelahnya. Setelahnya ya habis. Kejang-kejang, keluarkan bisa dari mulutnya, meninggal. Ketika makan nikmat, itu zahirnya ketika itu nikmat, nampaknya ketika makan dia nikmat, tapi ujungnya dia nikmat azab, bukan nikmat kejelekan. Begitu juga orang yang diberikan panjang umur oleh Allah diisi dengan kemaksiatan, zahirnya nikmat, tapi sebenarnya kenyataannya, hakikatnya, sesungguhnya itu bukan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala panjang umur, ya Allah tawil umri, atau Allah minasuluka tulal umur, ditambah fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah, dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi khairin wa rusin wa afiyah, tambah juga dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang baik. Dan bahkan bukan hanya meminta panjang umur, meminta apapun kalian tambah, fi khairin wa afiyah, dalam keadaan selamat, dalam keadaan yang baik. Minta rizki, fi khairin wa afiyah. Minta kesehatan, fi khairin wa afiyah. Sehingga menjadi dia mendapatkan nikmat yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkannya dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan selamat, dalam keadaan yang dia, dalam keadaan yang baik. Ada seseorang namanya Jamal, Muhammad Al-Jamal, yang dia adalah orang yang soleh. Orang soleh. Pekerjaannya dia keliling membawa barang di atas kepalanya untuk dijual kepada orang-orang di pasar. Sehingga dia kadang-kadang ya terjual, kadang-kadang tidak terjual, dengan capek, dengan berkeringat, dengan panasnya yang begitu panas. Suatu waktu dia merasa kecapekan, istirahat. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, coba ya, berikan kepadaku ya Allah setiap hari dua potong roti. Dua potong roti ya Allah berikan kepadaku setiap hari, dan susu satu gelas. Sudah cukup. Insyaallah ana ndak mau kerja seperti ini lagi, capek sudah. Yang penting kamu berikan kepadaku dua potong roti sama satu susu. Satu gelas susu. Orang soleh. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, dia melihat keributan antara dua orang. Ribut, bertengkar, berantem, ribut-ribut. Akhirnya orang yang soleh ini berusaha melerai, memisahkan antara keduanya. Karena ribut berantem, lagi panas-panasnya. Bukannya dia dapat memisah antara keduanya, malah dia kena pukulan. Sampai berdarah. Dan itu tetap berantem. Tahu-tahu ada polisi lewat. Polisi lewat lihat orang keributan seperti itu, dibawa. Dan ternyata orang soleh ini ikut juga dibawa. Karena orang polisi itu tidak tahu, dikira juga ikut berantem sama mereka. Padahal lihatnya mau mendamaikan. Polisi tidak mau tahu nanti urusannya itu. Dibawa ke penjara. Tiga-tiganya ini semuanya di penjara. Akhirnya di dalam penjara, setiap hari diberikan dua potong roti sama satu gelas susu. Dikabulkan apa enggak doanya oleh Allah? dikabulkan, tapi di mana? Di penjara. Buat apa? Buat apa inti makan sate tapi inti diopname di rumah sakit? Buat apa makan keju tapi dalam keadaan stroke? Percuma. Dan nikmat. Jadi meminta sesuatu tambah fi khairin wa afiyah, dalam keadaan yang baik. Minta husnul khatimah ketika meninggal fi khairin wa afiyah, sehingga meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah sesuai dengan dia, apa yang dia minta, tapi dalam keadaan yang baik juga. Bukan meninggal sesuatu yang mengerikan, bukan meninggal yang lain-lain. Ya, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Begitulah seseorang dianjurkan untuk minta panjang umur kepada Allah. Jangan meminta mati, apalagi mengharap mati, apalagi sampai bunuh diri. Dosa besar tidak beriman kepada Allah SWT. Ya, mintalah kepada Allah panjang umur. Rasul mengatakan la yatamanna yanna ahadukum al-mauta. Janganlah seseorang di antara kalian meminta mengharap kematian, jangan. Kenapa? Imma muhsinan, imma muhsinan fala'allahu an yazdad. Bisa jadi kalian adalah orang yang baik, maka dengan kalian ditambah umurnya, dibiarkan oleh Allah SWT untuk hidup terus, maka akan bertambah kebaikan kalian. Wa imma musian, atau bisa jadi orang yang orang yang dilarang untuk minta panjang umur, bisa jadi orangnya orang jelek, orang yang bermaksiat. Fala'allahu an yasta'tib. Siapa tahu dia diberikan oleh Allah waktu, kesempatan untuk apa? Untuk bertaubat. Kalau dicabut nyawanya ketika itu, ya Allah, dia orang jelek, orang banyak maksiatnya, ya Allah, matikan anak sekarang juga. Mati, ya rugi. Dia belum taubat kepada Allah. Dia belum banyak mendapatkan pahala. Belum banyak beribadah, rugi. Jadi dalam keadaan apapun, jangan mengharap meninggal. Jangan mati, mau dia orang baik, siapa tahu dia bertambah kebaikannya kalau orang baik. Kalau dia orang jelek, mengharap kepada Allah kesempatan untuk bertobat, tapi digunakan untuk bertobat, bukan digunakan terus-terus maksiat tanpa ada tobat. Kesalahan daripada manusia sekali dua kali normal, itulah sifat daripada manusia. Tapi yang tidak normal kalau selalu-selalu dalam kesalahan, selalu dalam kemaksiatan, tapi tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa dia? Oleh karena itu umur yang dicari adalah barokahnya. Umur yang dicari adalah kebaikannya. Oleh karena itu katanya Habib Abdul Haddad dalam kitabnya, kan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya amalan tertentu bisa memanjangkan umur seseorang. Jadi ternyata misalnya silaturahmi bisa memanjangkan umur, sedekah bisa memanjangkan umur, dan yang lain-lain. Dan sebaliknya, ada amalan kemaksiatan yang bisa memendekkan umur seseorang. Di antaranya adalah zina, mengurangi umur seseorang. Terus bagaimana keyakinan kita yang dikatakan bahwasanya mati itu sudah tertulis, tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Nah, di sini Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya memang di situ ada khilaf pengertian untuk menjelaskan apa sih maksudnya kalau melakukan silaturahmi akan panjang umurnya. Tapi di lain waktu kita dikatakan kepada kita bahwasanya umur tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Nah, katanya Al-Habib Al-Haddad, ketahuilah bahwasanya ulama ada khilaf. Di antara ulama ada yang punya pendapat bahwasanya maksudnya adalah seseorang itu punya dua umur. Ada umur di dunia, ada umur di barzah. Barzah di alam kubur. Jadi umur seseorang ini misalnya, umur seseorang ini di dunia 100 tahun. Umurnya dia di alam barzah, di kuburan misalnya 300 tahun. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya 400 tahun. Maka kalau dia melakukan amalan yang memanjangkan umur, misalnya silaturahmi, yang dia sudah dicatat oleh Allah umur di dunianya 100 tahun, maka akan ditambah menjadi 110 tahun misalnya. Tapi akan dikurangi umurnya yang di alam barzah menjadi 300 tahun. Menjadi 290 tahun. Jadi tetap umurnya dia sebenarnya yang tercatat 400 tahun, tidak berubah. Itu salah satu tafsirnya ulama. Jadi artinya ada faedahnya. Panjang umur memang panjang umur yang jelas hissi. Kalau kita melakukan silaturahmi, kita sedekah, memang ditambah umur kita. Loh, berarti berubah? Tidak berubah. Yang dicatat itu umur jumlah keseluruhan, umur di dunia, umur di digabung, nah ini umur seseorang. Kalau dia mengamalkan sesuatu yang berbuat memanjangkan umur, umur dunianya ditambah, umur barzahnya dikurangi. Dan sebaliknya kalau dia melakukan amalan yang mengurangi umur. Nah, tapi Abdul Haddad mengatakan juga bahwasanya banyak di antara ulama malah yang punya pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan panjang umur itu adalah barokahnya. Panjang umur itu barokahnya. Jadi kalau kalian misalnya melakukan silaturahmi, sedekah, berarti katanya di antara fadilahnya memanjangkan umur. Artinya apa? Ditambah barokahnya dalam umur kalian. Maksudnya apa? Kalian punya umur misalnya cuma 30 tahun, tapi karena kalian silaturahmi, kalian diberi taufik, kalian diberi hidayat untuk melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang baik, yang amalan-amalan tersebut atau ibadah tersebut seperti orang yang melakukannya dalam umur 70 tahun. Jadi padahal umurnya dia cuma berapa? 30 tahun seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi umurnya 40 tahun lebih sedikit. Tapi karangannya luar biasa Imam Nawawi. Punya karangan Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim, mensyarahkan hadis Sahih Muslim yang besar di syarah. Punya karangan fikih yang begitu banyak fikihnya, Minhaj, Majmu' yang 20 jilid. Yang andai kata di umurnya dicatat, dihitung umurnya dengan karangannya, maka setiap harinya dia bisa mengarang sampai 10 fasal, 10 bab daripada ilmu. Kalau dihitung, padahal umurnya 40 tahunan. Kok bisa dia mengarang begitu banyak? Itu karangannya, belum ibadahnya, belum dakwahnya, belum mengajarnya, belum dia memberikan hak kepada keluarganya dan yang lainnya. Bagaimana? Barokah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang barokah. Habib Abdurrahman As-Segaf, dia bisa dalam satu hari 4 kali khataman di siang hari, 4 kali khataman di malam hari. Khatam Quran dari awal sampai akhir itu khataman. 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Kok bisa? Karena diberikan waktu yang barokah. Jadi enak, nah apa pendek umurnya 50 tahun tapi amalannya seperti amalan orang yang hidup 1000 tahun. Karena apa? Karena barokah. Itulah yang kita cari. Bercuma kalau kita dipanjangkan umurnya tapi tidak ada barokahnya, tidak ada hidayah dari Allah, tidak ada amalan ibadahnya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik agar selalu istiqamah dalam berbuat kebaikan dan diberikan panjang umur, khairul tubu afiyah, husnul khatimah indal maut. Ala hadiyatin ya sajam. Alhamdulillah hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.